الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبنائي الطلبة رحمني ورحمكم الله جل وعلا atas berbagai hal yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa melakukan amal-amal saleh. Dan pada saat ini hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita telah memasuki awal daripada bulan Dzulqa'dah. Kita telah memasuki awal dari bulan Dzulqa'dah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya bulan Dzulqa'dah, bulan yang mulia ini, merupakan salah satu dari empat bulan haram. Bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu dari empat bulan haram. Disebutkan ada tiga bulan haram yang berurutan, kemudian ada satu yang terpisah. Tiga yang berurutan yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini bulan yang berurutan, bulan haram yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Adapun bulan haram yang satunya yang terpisah yakni bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan haram merupakan bulan yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Bahkan sudah dimuliakan sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bangsa Arab dahulunya sangat memuliakan empat bulan haram ini. Kemudian datang Islam, tambah memuliakan empat bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Saking mulianya bulan ini, disebutkan oleh salah satu tabi'in yang mulia, ma'ruf, terkenal keilmuannya, terkenal zuhudnya, terkenal berbagai kebaikan yang ada pada dirinya, yaitu Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Tabi'in yang mulia, beliau bernama Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Beliau menyebutkan sebuah kalam tentang bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram dan Zulqa'dah, bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, termasuk daripada bulan haram. Kata beliau, innal zulma fil ashhuris syuhur fi ashhuril hurum a'dhamun khati'ah. Sesungguhnya kezaliman, dosa fi ashharil hurum, pada bulan-bulan haram, a'zamu khati'ah, lebih besar dosanya minaz zulmi fi ma siwaha, daripada kezaliman yang dilakukan pada selain bulan haram. Kezaliman yang kita lakukan kapanpun, dimanapun, pada bulan apapun, itu berbuah dosa. Namun ketika kezaliman tersebut kita lakukan pada bulan haram, empat bulan haram, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, maka dosanya lebih besar daripada kezaliman yang kita lakukan di bulan selain daripada bulan haram. Imam Qurtubi, sahibut tafsir, Imam Al-Qurtubi, salah satu imam besar, beliau dijadikan rujukan dalam perkara, banyak perkara dalam sirah, dalam tafsir. Beliau menyebutkan tentang bulan haram ini, ketika telah memasuki bulan haram, beliau mengatakan, la tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi di dalam bulan-bulan haram yang empat tersebut anfusakum, diri-diri kalian. Jangan kalian melakukan kezaliman, dosa, maksiat pada empat bulan haram tersebut. Birtika bidzunub, dengan melakukan dosa-dosa, jangan engkau lakukan. Mengapa? Beliau melanjutkan, fayudha'ifu fiha al-iqab bil'amalis sayyi, akan dilipat gandakan hukuman bila amal sayyi, disebabkan amalan-amalan yang buruk. Ketika seseorang melakukan maksiat, apapun maksiat tersebut, maka berbuah dosa, mendapatkan dosa orang yang melakukannya, kapanpun dan dimanapun dia lakukan. Namun ketika dosa, maksiat, dzunub yang dia lakukan pada bulan haram, yakni pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka hukumannya akan dikali lipat, akan dilipat gandakan karena keagungan bulan haram. Kama yudha'ifu as-sawab bil 'amali shalih, sebagaimana pahala dilipat gandakan disebabkan amalan saleh. Dosa yang dilakukan seseorang pada bulan haram akan dilipat gandakan. Orang yang mengucapkan kata-kata kotor merupakan sebuah dosa. Ketika dia mengucapkannya di bulan haram, maka dosanya dilipat gandakan. Orang yang melakukan ghibah, membicarakan saudaranya di belakang dirinya, merupakan hal yang dosa. Ketika dia lakukan pada bulan-bulan haram, maka dosanya akan dikali lipat, dilipat gandakan. Begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang melakukan amal saleh pada bulan haram, apakah dia memperbanyak salat sunnahnya, apakah dia memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, memperbanyak puasanya pada bulan haram, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan. Keistimewaan yang Allah berikan pada bulan haram. Dan saat ini kita memasuki bulan Dzulqa'dah, awal Dzulqa'dah, baru tiga malam ini masuk tiga Dzulqa'dah. Kemudian selanjutnya kita akan menjumpai Dzulhijjah, Muharram. Setelah itu terpisah satu bulan haram, yakni Rajab. Ketika kita lakukan maksiat akan dilipat gandakan dosanya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan amal saleh, ganjarannya akan dilipat gandakan. Oleh karenanya, ahabbati fillah wa abna'i talabah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka berhati-hatilah kita dalam bulan-bulan haram ini melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Perbanyaklah ketaatan-ketaatan kepada Allah agar Allah lipat gandakan pahala kepada kita semua. Ahabbati fillah wa bana'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita daripada matan Jawami'il Akhbar, hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'adi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita telah memasuki hadis yang ke-12, hadis yang beliau sebutkan yang membahas tentang sifat mahabbah lillah, sifat cinta bagi Allah kepada seorang mukmin. Beliau bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'ifi. Seorang mukmin yang kuat imannya, khairun, itu lebih baik, wa ahabbu ila Allahi, dan lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'ifi, dari seorang mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khairun, namun pada mukmin tersebut kedua-duanya, yakni mukmin yang lemah imannya ataupun yang kuat imannya, kulli khairun, pada keduanya terdapat kebaikan. Kemudian Nabi melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah ala ma yanfa'uka, atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi wala ta'jaz, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, janganlah kalian lemah. Wa in asabaka syai'un, ketika sesuatu menimpamu, fala takul, maka janganlah engkau katakan, lau anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha, kalau seandainya aku melakukan ini, tentu yang akan terjadi seperti ini atau seperti ini. Walakin kul, akan tetapi katakan, qaddarallah wa ma syaa fa'al, Allah yang telah mentakdirkan dan Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Fa inna law, karena sesungguhnya kata law, seandainya, ketika terjadi sesuatu, ketika Allah timpakan sesuatu, ketika kita ucapkan lau, seandainya, taftahu amal syaitan, maka akan membuka pintu amalan syaitan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kemudian Syekh beliau menjelaskan hadis yang mulia ini. Faminha, di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, isbatu al-mahabbati sifatun lillah. Pada hadis ini tertetapkan al-mahabbah, rasa cinta, sifatun lillah, merupakan sifat bagi Allah. Wa annaha muta'allaqatun bimahbubatihi wa biman qama biha, dan bahwasannya sifat mahabbah, sifat cinta, erat kaitannya bimahbubati, dengan yang dicintai. Bahwasanya sifat cinta ini erat kaitannya dengan yang dicintai. Wabiman qama biha, disebabkan apa yang dia lakukan. Yakni Syekh di sini ingin menjelaskan bahwasannya sifat cinta tersebut tidak muncul dengan sendirinya, namun dia berkaitan dengan yang dicintai. Ketika yang dicintai melakukan apa-apa yang disenangi oleh orang yang mencintai, oleh yang mencintai, maka akan timbul rasa cinta. Jadi rasa cinta tidak muncul dengan sendirinya, ada sebab dari yang dicintai. Wadalla ala annaha tata'allaqu bi iradatihi wa masyiatihi. Dan ini menunjukkan berkaitan dengan iradah, kemampuan, wa masyiah, dan juga keinginan Allah. Sifat cinta ini dia muncul berkaitan dengan keinginan, dari keinginan Allah. Wa aidan tatafadalu, dan sifat cinta ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ini berbeda-beda, tidak sama. Ketika dicintai sesuatu dengan yang lain, berbeda-beda. Sebagaimana di dalam hadis ini, famahabbatuhu. Di dalam hadis ini disebutkan cinta Allah lil mu'minil qawi, bagi seorang mukmin yang kuat imannya. A'dham, lebih besar. Rasa cinta Allah lebih besar terhadap seorang mukmin yang kuat imannya. Min mahabbatihi lil mu'mini ad-da'ifi, dari cinta Allah terhadap seorang mukmin yang lemah imannya. Ahabbati fillah wa bnai talaba rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi menyebutkan tentang rasa cinta Allah yang sifatnya umum. Allah memiliki sifat cinta umum terhadap seluruh mukmin. Seluruh mukmin Allah memiliki sifat cinta. Namun sifat cinta Allah ini berbeda-beda, juga disebutkan di dalam hadis ini. Sebagaimana cintanya Allah kepada seorang mukmin yang kuat imannya ketimbang mukmin yang lemah imannya. Kedua-duanya mendapat cinta Allah, namun yang kuat imannya ini berbeda kasih sayang Allah dibandingkan dengan yang lemah. Namun pada keduanya memiliki sifat cinta Allah bagi mereka. Ini maksud dari tatafadhul atau tatafadhul, berbeda tingkatan kecintaan Allah ketika manusia tersebut dia mukmin, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan al-mahabbah lillah, al-mahabbah minallah, rasa cinta dari Allah. Namun ketika keimanannya mukmin, mukmin artinya orang beriman, ketika imannya ini kuat, maka rasa cinta Allah akan besar bagi dirinya. Adapun ketika imannya lemah, dia mendapatkan cinta Allah, namun cintanya Allah kepada dirinya tidak sebesar cintanya Allah terhadap seorang mukmin yang kuat imannya. Kemudian Syekh rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau juga melanjutkan, wadallal hadithu ala anna al-imana yashmulu al-aqa'ida al-qalbiyata wal-aqwala wal-af'ala. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan, hadis ini juga menunjukkan bahwasannya iman, al-iman, keyakinan, yashmul, mencakup. Ini penting, pembahasan al-iman, pembahasan akidah, mencakup keyakinan-keyakinan hati. Mencakup keyakinan-keyakinan hati, wal aqwal, juga mencakup ucapan-ucapan, wal af'al, dan juga perbuatan. Ini iman, mencakup keyakinan-keyakinan hati, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Ini iman. Mengapa disebutkan demikian? Mencakup keyakinan hati, mencakup ucapan-ucapan dan perbuatan, karena ada sebagian kelompok yang mereka meyakini bahwasanya al-iman mujarrad bil lisan. Yang namanya iman itu, ada sebuah kelompok mereka mengatakan iman itu cukup dengan lisan, hanya ucapan, tidak dipandang keyakinan. Ada juga kelompok yang menyebutkan al-iman itu hanya sebatas keyakinan. Kemudian ada juga yang menyebutkan al-iman sebatas perbuatan. Ini semua bukanlah akidah Ahlus Sunnah pada pembahasan akidah ketika membahas tentang iman. Ketika membahas permasalahan iman, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menyebutkan al-iman itu mencakup amalan-amalan hati, kemudian ucapan dan perbuatan. Kemudian Syekh melanjutkan dengan hadis Nabi, kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati. Iman mencakup akidah, keyakinan hati, ucapan dan perbuatan, sebagaimana ini merupakan keyakinan ahlu sunnah فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِدْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً. Sebagaimana keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya al-iman bid'un wa sib'una syu'batan, memiliki 70 lebih cabang. Bahwasanya al-iman memiliki 70 lebih cabang. A'laha, yang paling tinggi daripada tingkat keimanan, yaitu qaulun la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah, tiada illah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini tingkatan tertinggi ataupun cabang tertinggi dari cabang iman. Wa adnaha, adapun yang paling rendahnya dari 70 lebih cabang keimanan, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan 'anit thariq, dari jalanan, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ini merupakan cabang keimanan yang paling rendah. Dahulu ketika kita belajar di TPA, disebutkan maknanya adalah menyingkirkan duri di jalanan. Ini makna yang tidak keliru. Namun ketika dibatasi, ini yang menjadi keliru. Karena disebutkan di sini imatatul adza, menyingkirkan gangguan, anit thariq, di jalanan, apapun gangguan tersebut, bukan hanya duri. Mungkin dahulu ketika hujan, kita masuk lorong pondok kita, becek banjir, orang kesulitan untuk lewat, kemudian ditimbun. Ini menunjukkan tingkat keimanan, membuat manusia mudah melaluinya. Orang yang mengamalkan hal tersebut menunjukkan pada dirinya ada keimanan. Biarpun di sini disebutkan tingkat keimanan paling rendah, namun ketika dibahas tentang iman, biarpun rendah, maka besar ganjarannya. Sebagaimana kufur, kesyirikan, ketika dibahas syirik, disebutkan syirik kecil, walaupun dia syirik kecil, namun dibandingkan dengan dosa-dosa besar, dia yang terbesar. Syirik kecil diisbatkan kepada syirik. Adapun ini diisbatkan kepada al-iman. Biarpun cabangnya rendah, namun ganjarannya besar di sisi Allah. Jadi tidak ditinjau dari hal kecilnya, namun ditinjau dari iman. Sebagaimana kesyirikan tadi, tidak ditinjaukan dari syirik kecil kecilnya, namun apa yang dia lakukan ketika yang dia lakukan adalah syirik, biarpun kecil, dibandingkan dengan dosa besar, dia lebih besar. Orang yang melakukan syirik kecil, biarpun namanya kecil, ketika dibandingkan dengan pezina, pencuri yang melakukan dosa-dosa besar, lebih besar dosa daripada syirik kecil. Karena dinisbatkan kepada kesyirikan. Begitu juga ini kebalikan. Iman disebutkan kecil, namun karena diisbatkan kepada iman, dia menjadi hal yang besar dan menyingkirkan gangguan dari jalan, termasuk cabang keimanan yang paling kecil. Wal haya'u syu'batun minhu. Dan rasa malu merupakan cabang dari keimanan. Nabi menyebutkan tiga amalan. Tiga amalan yang amalan ini dijadikan landasan, dijadikan dalil oleh para ulama tentang iman, bahwasannya iman itu mencakup keyakinan-keyakinan hati, juga dia mencakup ucapan, dan juga mencakup perbuatan. Seperti qaulun la ilaha illallah, la ilaha illallah termasuk mencakup daripada iman bil lisan. Kita ucapkan bil lisan. Kemudian imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini juga iman. Iman al af'al mencakup perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu merupakan cabang daripada keimanan. Rasa malu merupakan amalan hati. Dan ini disebutkan sekaligus oleh Nabi, tidak dipisah. Dan dijadikan dalil bahwasannya al-iman itu mencakup keyakinan hati, juga mencakup ucapan dan perbuatan. Ketika salah satu dikurangi dari tiga cakupan tersebut, maka dia telah keluar dari keyakinan Ahlus Sunnah dalam permasalahan al-iman. Dalam permasalahan al-iman. InsyaAllah lanjutannya kita bacakan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.